Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan memasuki masalah ke-109 yang diberi judul Takdzibuhum li ba'dhi ma akhbarat bihi ar-rusul, tindakan mereka yaitu ahlul jahiliyah mengkufuri, mendustakan sebagian dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Yani bahwasanya mereka di antara ahlul jahiliyah ada yang mengkufuri para Rasul secara keseluruhan, seluruh yang dibawa olehnya, baik kabar, perintah maupun hal-hal lainnya. Ada pula yang hanya mengimani sebagian dan mengkafiri, mengingkari yang lainnya. Dan ini banyak dari kalangan mereka yang mana mereka menerima sebagian dari apa-apa yang diwahyukan namun mengingkari hal-hal lainnya. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsasi'ah ba'da al-mi'ah, masalah ke-109, at-takdzibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul anil yaumil akhir. At-takdzib, mendustakan, bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul anil yaumil akhir, sebagian dari apa-apa yang dikabarkan oleh para rasul anil yaumil akhir, tentang hari kiamat. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah taala, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, mereka adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar, bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Rabb mereka, wa liqa'ihi, serta perjumpaan dengannya, perjumpaan dengan Rabb mereka. Wa minha, di antaranya ada yang at-takdzib biqaulihi malik yaumiddin, mendustakan firman Allah taala malik yaumiddin, Allah lah pemilik hari kiamat. Wa qaulihi, serta firman Allah taala la bai'u fihi wa la khullatu wa la syafa'ah, pada hari yang tidak ada jual beli di sana, wala khullah, tidak ada sahabat dekat, wala syafa'ah, tidak pula ada syafa'at tanpa izin dari Allah. Wa qawlihi, serta firman Allah taala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang mempersaksikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Potongan-potongan ayat ini adalah bagian-bagian dari beberapa hal yang banyak diingkari oleh orang-orang jahiliyah saat itu, yang mana penjelasannya akan ada dalam syarh atau apa-apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan berikut ini. Berkata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa minhum, di antara mereka, di antara orang-orang jahiliyah, man yakfuru bil yaumil akhiri jumlah, ada yang kufur, ingkar terhadap hari akhir jumlatan, secara keseluruhan. Seluruh apa-apa yang ada di hari akhir, mereka kufuri. Ya, seluruh hal yang berkaitan dengan apa-apa yang terjadi setelah kematian, mereka ingkari. Mereka tidak percaya dengan hal-hal yang gaib yang terjadi setelah kematian. Ya, dan mereka berkata, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya, dan mereka berkata, in hiya illa hayatunad dunya. Ya, hal itu hanyalah kehidupan dunia. Orang-orang di sini sama sekali tidak percaya tentang hari akhir dan percaya bahwasanya seorang seperti itu aja, hidup kemudian tua kemudian meninggal. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Hanya masa waktu silih berganti yang akan membuat kami meninggal. Tidak ada kehidupan akhirat. Tidak ada pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal-hal gaib setelah kematian. Wa minhum may yu'minu bil yaumil akhir, ada pula di antara mereka yang beriman pada hari akhir, lakin yajhadu ba'dhal umuril lati takunu fihi, akan tetapi ia mengingkari sebagian perkara, ya, sebagian perkara yang terjadi di hari akhir, ya. Secara umum ia mempercaya tentang hari akhir, akan tetapi, ya, tidak kepada beberapa hal rincian yang terjadi di sana, ya. Ia percaya adanya hari akhir, ada yang balasan, adanya hari kiamat, namun tidak kepada seluruh apa-apa yang Allah kabarkan tentangnya. Ya. Ka'ayyaj hadal hisab aw waznal a'mal. Seperti mereka yajhadal hisab, mengingkari adanya hisab. Ya, mengingkari adanya hisab atau perhitungan. Aw waznal a'mal, atau mereka mengingkari ditimbangnya amalan-amalan, awil jannata awin nar, atau mereka mengingkari adanya surga atau neraka. Ya, mereka beriman pada hari akhir, akan tapi tidak percaya adanya surga atau ada surga, akan tapi tidak ada timbangan amalan dan hal-hal lainnya. Wa minhum may yakfuru bihi jumlah, wa minhum may yakfuru bi ba'di ma yakunu fihi. Maka di antara mereka ada yang kufur, ya, kepada hari akhir secara keseluruhan. Wa minhum, ya, may yakfuru bi ba'di ma yakunu fihi. Di antara mereka ada yang kufur terhadap sebagian hal yang terjadi padanya. Ya, sebagian hal yang terjadi padanya. Falladzi yakfuru bi ba'dihi kalladzi yakfuru bihi kullih. Maka mereka-mereka yang ingkar terhadap sebagian hal yang terjadi di hari akhir, mereka yang ingkar terhadap sebagian hal yang terjadi di hari akhir, kalladzi yunkiru bihi kull, sama seperti orang yang kufur dengan keseluruhannya. Ya, sama saja. Jika hal tersebut telah tertetapkan atasnya, ia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia ingkari sebagiannya, maka sama saja seperti ia mengingkari keseluruhannya. Ya. Li'annahu yu'minu biba'dil kitabi wa yakfuru biba'dit, karena ia seperti seorang yang beriman dengan sebagian Alkitab dan ingkar dengan hal lainnya. Ia seperti seorang yang beriman kepada sebagian dan ingkar dengan hal yang lainnya. Ya, mengimani sebagian hukum, ingkar dengan hal lainnya. Mengimani sebagian kewajiban, akan tapi tidak mau melakukan semuanya. Mau masuk Islam akan tapi tidak sepenuhnya. Maka tidak boleh seperti ini. Dan tidak berguna apa yang ia percayai selama ia tidak percaya keseluruhan dari apa-apa yang telah tertetapkan baginya. Ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah Ta'ala berfirman, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Kata Allah Ta'ala, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di kehidupan dunia, ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah Ta'ala, ulaika alladzina kafaru, mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari bi ayati rabbihim, ayat-ayat Rabb mereka. Wa liqa'ihi, serta tidak percaya dengan perjumpaannya. Fahabitat a'maluhum, maka hasilnya adalah sia-sia amalan mereka. Wa la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan pada hari kiamat, ya, kata Allah Ta'ala, kami tidak akan menimbang amalan mereka, tidak akan memberikan pembagian amalan mereka. Ini berarti mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah serta perjumpaannya adalah orang-orang yang tidak akan ditimbang pada hari kiamat, yang sia-sia, ya, orang-orang yang tidak akan diberikan penimbangan atau tidak akan diberikan hasil dari amalan mereka, sia-sia seluruhnya, ya, sia-sia seluruhnya. Meskipun ia mengira bahwasanya, ya, ia telah melakukan hal-hal yang begitu banyak, ya. Meskipun ia telah mengira bahwasanya ia melakukan hal-hal yang begitu banyak, sebab amalan-amalannya tidaklah diterima sampai ia beriman, ya, kepada perjumpaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula hal-hal lainnya yang merupakan syarat-syarat atau, ya, syarat-syarat dari diterimanya sebuah amalan. Hal-hal yang wajib pada keimanan, ya, tidak ada faedahnya seorang beramal sebanyak apapun jikalau ia tidak melakukan hal tersebut. Seorang yang melakukan begitu banyak amalan namun ia tidak, ya, berada di atas agama Islam, maka amalannya hanya bermanfaat baginya di dunia. Ia akan diberikan, ya, bagi mereka amalannya di dunia. Akan, ya, sebut sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebut bagi diberikan kepada mereka hasil dari amalan mereka di dunia. Ya, hasil dari amalan mereka di dunia. Jadi jangan dikira, ya, bahwasanya kalau orang, ya, bagaimana dengan orang-orang yang bukan muslim, tidak mau masuk Islam tapi dia seorang yang baik, apakah mereka mendapat bagian amalannya? Dapat bagian amalannya, tapi hanya di dunia saja. Hanya di dunia saja. Mungkin dia mendapat ketenangan, bertambah hartanya, atau kesehatan, tapi hanya di dunia saja. Sehingga pada hari kiamat, tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa. Sebab apa? Sebab ia tidak melakukan, ya, yang merupakan syarat sah dari amalan tersebut. Syarat mendapat pahala di akhirat, yaitu beriman. Demikian pula orang yang mengaku muslim tapi memiliki keyakinan-keyakinan yang menyebabkan ia tidak diterima amalannya. Seperti yang sabda dikatakan oleh sahabat tentang orang-orang Qadariyah ulah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Taala, ya, dikatakan bahwasanya seandainya mereka berinfak dengan satu gunung emas, maka tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa minhum man yukadzibu bil hisab, di antara orang-orang jahil ia juga ada yang secara khusus mengingkari adanya hisab, mengingkari adanya perhitungan amalan. Kama fi qawlihi malik yaumiddin, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malik yaumiddin, ialah raja, pemilik pada hari pembalasan. Faddin huna huwa al-hisab, maka ad-din di sini artinya adalah al-hisab atau hari pembalasan. Wa hum yukadzibuna bihi, maka mereka mendustakannya. Wa bil jazaa'i 'alal a'mal, serta mereka mendustakan balasan terhadap amalan. Wa qawlihi, serta firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm, ya, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari apa-apa yang diberikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawm, sebelum datang suatu hari. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di sini, wa hadzal yawm ayyumuddin, hari yang dimaksud ini, hari datangnya suatu hari ini adalah hari pembalasan nanti. La bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun, pada hari tersebut tidak ada jual beli. Walakullah, tidak ada sahabat dekat. Walasyafa'ah, tidak pula ada permohonan syafa'at. Ya. Walkafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan seluruh sebab bergantungnya seorang kepada orang lain selain pada amalannya. Ya, pada hari hisab tersebut. Ya. Berarti kan lam yakun maka 'amalun shalih yaumil qiyamah. Jika lam yakun ma'aka 'amalun shalihun yawmal qiyamah fa innahu la hilata laka fi dzalika al-yawm fi an-najah. Jika lam yakun ma'aka 'amalun shalih, jika engkau tidak memiliki amalun shalih yawmal qiyamah, pada hari kiamat, fa innahu la hilata laka fi dzalika al-yawm fi an-najah, maka engkau tidak akan mendapatkan alasan apapun untuk berhasil, untuk bisa melewatinya, untuk bisa selamat, ya, tidak ada alasan apapun kecuali amalan sendiri. Ya, fala tajidu a'malan tuba' fatashtariha kama yashtari al-insan al-hawa'ij fid dunya. Maka kamu tidak bisa mendapati ada amalan atau pahala-pahala dijual sebagaimana kamu bisa, atau lalu kamu bisa membelinya sebagaimana kamu bisa membeli berbagai kebutuhan di dunia. Di dunia kita tidak punya makanan, selama kita punya uang maka kita bisa membeli tersebut, membeli, ya, barang-barang makanan tersebut. Ya, pada hari kiamat tidak ada laba, tidak ada jual beli, ya, tidak ada yang menjual. Ya, seorang yang ingin membeli pun dia beli pakai apa, sedangkan ia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai, tidak memiliki apa-apa, tidak berpakaian. Apa yang mau ia gunakan untuk membeli? Ya. Maka satu-satunya hal yang akan digunakan pada hari tersebut adalah amalan. Amalan dijadikan, ya, amalan dijadikan, ya, hal yang merupakan, yang salah satunya hal yang bisa berpindah pada hari tersebut. Ya. Seorang yang memiliki banyak amalan namun ia memiliki banyak kesalahan kepada orang lain, maka amalannya akan dipindahkan kepada orang lain. Seorang yang tidak punya amalan dan ia memiliki banyak kesalahan kepada orang lain, maka kesalahan orang lain tersebut dipindahkan kepada dia. Ya. Satu-satunya yang bisa digunakan hari itu adalah amalan. Ya, tidak ada hal-hal yang lainnya. Wala khullah, tidak pula ada karib kerabat atau tidak pula ada teman dekat pada hari tersebut. Ya. Di dunia mungkin kamu tidak bisa beli apa-apa, lagi miskin, nggak punya uang sama sekali, uangnya tidak ada dan hal lainnya. Akan tapi kamu bisa mencari teman dekat kamu, ya, minta sedikit, ya. Fa idza lam tajid ahadan yabi'u laka fid dunya fa yumkin an yakuna laka shadiq tadhhabu ilaihi, maka jikalau kamu tidak punya amal, tidak punya harta di dunia, tidak ada seorang yang ingin menjual kepadamu, maka bisa jadi kamu mempunyai sahabat dekat yang mana kamu akan ya pergi kepadanya, lalu orang tersebut memberikan apa yang ia punya. Memberikan apa yang ia punya, ya, karena ia sahabat tepat, dekat, masih teman dekat. Walakin, ya, walakin la tujadu khullah yaumal qiyamah. Kan tapi sekali lagi, hari kiamat tidak ada yang seperti ini. Setiap orang memikirkan dirinya, setiap orang sibuk terhadap dirinya sendiri. Memikirkan tentang kehidupan atau memikirkan tentang apakah ia masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada kesempatan memikirkan orang lain. Bahkan keluarga sendiri tidak saling memikirkan. Apalagi hanya sekedar teman. Walakin rubbama yasfa'u laka ahad wa yatawassatu laka kama fid dunya. Ada kemungkinan ada syafaat sehingga kamu bisa minta kepada orang lain atau meminta menggunakan kedudukan yang tinggi. Sebagaimana di dunia bisa ada terjadi syafaat. Kita minta kepada orang lain agar berbicara kepada orang yang lebih tinggi, memberi manfaat kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan juga hari ini, hal ini pada hari kiamat. Wala syafa'ah wa hadza aidan ghair maujud. Ya, ini juga tidak ada pada hari kiamat. Ya, maka setiap orang akan dihadapkan kepada pengadilan membawa amalannya sebagai satu-satunya hal yang bisa meloloskannya atau menjebloskannya. Idza taqatta'at anka kullu wasa'il yaumil qiyamah, maka jikalau telah terputus dari engkau setiap ya wasilah pada hari kiamat, wa laysa laka hila, engkau juga tidak punya alasan lainnya, illa idza kana ma'aka 'amalun shalih qaddamtahu linnafsik, kecuali jikalau engkau membawa amal saleh. Kecuali jika engkau bawa amal saleh. Amal saleh saja satu-satunya hal yang masih ada saat itu. Ya. Wa a'zamu dzalik at-tauhid was-salamatu 'anisy-syirk. Dan yang paling besar dari amal saleh tersebut adalah tauhid serta keselamatan dari syirik. Bukan hanya paling besar, ini syarat bagi lolosnya ia. Syarat bagi lolosnya ia dalam pengadilan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ya bagi siapa saja yang datang membawa dirinya dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah taala, "Lau ataituka biqurabil ardi khotaya." Seandainya ya, "Lau ataitani biqurabil ardi khotaya," engkau datang kepadaku dengan ya membawa sebesar bumi kesalahan, ya, "La tusyrik bi syai'an," tapi engkau tidak memberi mempersekutukan aku dengan apapun, ya, "la ataituka biqurabiha maghfirah," maka saya akan datang, maka Allah taala akan datang dengan sebesarnya pula ampunan. Ya, oleh karena itu, atau dalam hadis lainnya juga disebutkan, "wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushrik bi syai'," agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab siapa yang tidak mempersekutukannya dengan apapun. Oleh karena itu, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya siapa saja yang meninggal dalam keadaan bebas dari kesyirikan, sebesar apapun dosa yang pernah ia lakukan, meskipun ia seorang yang ya mudminul khamar, misalnya seorang yang ya selalu minum khamar atau melakukan berbagai dosa besar lainnya, selama ia bebas dari kesyirikan, maka hukumnya adalah tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia diazab, maka ia tidak diazab secara kekal. Kenapa? Karena tauhid yang ada di hatinya. Ini pentingnya tauhid. Ini pentingnya tauhid. Kenapa para ulama selalu membahas tauhid berkali-kali, berulang kali? Karena seperti ini, ya. Percuma aja kita punya ilmu hal-hal yang lainnya banyak, akan tapi tidak ada tauhid di hati kita di hari kiamat, ya, hal tersebut akan hancur. Kemudian Allah Taala walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Taala berfirman, "La yamliku alladziina yad'uuna min duunihi syafa'ah." Orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendapatkan syafaat, "illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." kecuali mereka yang mempersaksikan dengan hal yang benar dan mereka mengetahuinya. Perhatikan kata Syaikh Shalih Fauzan tentang makna ayat ini. Syahida bil haq ay qala la ilaha illallah fid dunya wa ma ta'alaiha. Yaitu ia mengatakan la ilaha illallah di dunia. Ketika di dunia ia mengatakan la ilaha illallah wa ma ta'alaiha, dan ia mati di atasnya, mati di atas kalimat tauhid. Ketika ia meninggal masih meyakini tauhid. Wa la yakfi ay yaqul la ilaha illallah, dan tidak cukup hanya mengatakannya. Mengatakannya berkali-kali tidak cukup. Akan tetapi ia harus mengetahuinya dan mengamalkan konsekuensinya, yaitu menjauhi kesyirikan. Ya, kalau tidak demikian, maka apa faedahnya ia mengatakan berkali-kali? Apa faedahnya Allah Subhanahu wa Taala memperingatkan dari kesyirikan kalau kesyirikan tidak bisa mempengaruhi adanya kalimat tauhid ini? Walayakfi yaqul la ilaha illallah labudda ya'lama ma'naha. Ya, maka tidak cukup ia mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi ia harus mengetahui maknanya. Harus mengetahui maknanya. Walizalika qala, oleh karena itu Allah Ta'ala firman, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Fala yakfi mujarrad al-lafz min ghairi fahmin lil ma'na, wala yakfi al-lafz wal ma'rifatul ma'na bidunil amal bimuqtadaha. Maka tidak cukup sekedar melafadzkannya, walaupun ia melafadzkannya 1000 kali per hari, akan tapi kalau ia tidak faham maknanya, ya. Wala yakfi al-lafz wal ma'rifatul ma'na bidunil amal bimuqtadaha. Tidak pula ada faedahnya memahami serta mengetahuinya, mengucapkannya berkali-kali, ya. Bidunil amal bimuqtadaha, tanpa mengamalkan, ya, konsekuensinya, menjaga tauhid dan menjauhi dari syirik. Karena kalau misalnya seorang hanya dengan mengatakan tauhid saja, ya, ia sudah terbebas dari neraka, maka tentu Allah Subhanahu wa Taala tidak perlu, ya, membeberkan atau menjelaskan tentang bahaya syirik dan juga memperingatkan darinya. Fa idza lam yakun ma'al ilmu 'amal falan tanfa'uka la ilaha illallah. Maka jikalau tidak ada ilmu, tidak ada amalan bersama ilmu, ya, tidak bermanfaat bagi engkau kalimat la ilaha illallah. Maka tidak bermanfaat bagi engkau kalimat la ilaha illallah, ya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Allah Ta'ala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.